Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang kami muliakan, senang sekali bertemu dengan para pendengar sekalian di acara kita, acara penyujuk hati, untuk kita melanjutkan secara bersama kajian kita terhadap firman Allah Subhanahu wa taala yang hari ini sudah memasuki ayat ke-48 dari surat Al-Furqan juz ke-19 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi arsala riyaha busyran baina yaday rahmatih wa anzalna minas samaa'i maa'an tahura. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu hujan. Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. Para pendengar rahimakumullah, kembali di ayat 48 ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kekuasaannya, tentang rahmat dan kasih sayangnya kepada manusia secara khusus dan alam semesta semuanya, bahwa angin yang bisa kita rasakan, angin yang di waktu panas menjadi ibarat AC yang begitu sangat menyegarkan menerpa tubuh kita, ya, itu adalah merupakan ciptaannya, dan itu adalah merupakan tanda kasih sayangnya kepada kita dengan mengirimkan angin itu yang tidak hanya sebagai penyegar bagi manusia, tetapi juga pemberi berita gembira karena mampu menggiring awan sehingga akhirnya terjadilah hujan yang kemudian menjadi sumber atau fungsinya akan mampu untuk menghidupkan kembali tanaman-tanaman atau daerah yang terkena hujan itu. Para pendengar rahimakumullah, sungguh suatu hal yang menarik di ayat 48 ini karena Allah menceritakan tentang angin. Ya, angin yang mampu dirasa tetapi tidak mampu dilihat, angin yang mampu dirasa dan akan tetapi tidak walaupun tidak mampu dilihat, mampu memberikan banyak sekali manfaat buat kehidupan manusia, ya, bahkan juga bisa menjadi bencana yang begitu sangat menakutkan. Itu semua adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwallazi arsala riyaha busyran baina yaday rahmatih. Dia ciptakan, dia tiupkan angin itu sebagai pembawa berita gembira bagi kamu. Allah ingin kita mengerti dan ingin kita menyadari bahwa apapun yang Ia ciptakan itu berfungsi dan berguna untuk sebagai berita gembira kepada manusia, untuk menyenangkan hati manusia. Begitulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang begitu sangat besar kepada kita. Di ayat sebelumnya Allah sudah katakan bahwa menciptakan bayang-bayang itu adalah untuk kebahagiaan manusia. Ketika panas terik bisa berlindung di bawahnya. Begitu juga ketika Allah menciptakan malam, tidur dan juga siang, itu adalah merupakan berita gembira kepada manusia untuk mampu menjalani kehidupannya dan punya orientasi di dalam kehidupannya, tidak kebingungan apa yang harus dilakukan. Dan juga ayat kita pada hari ini juga memberikan berita gembira kepada kita semua. Nah, pelajaran terpenting di sini yang bisa kita tarik untuk sementara adalah bahwa Allah selalu ingin yang terbaik buat kita. Allah dengan Maha Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan sifat rahmatnya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, menciptakan alam semesta ini ditundukkan buat manusia untuk kepentingan manusia dan untuk kebahagiaan manusia. Alam tarau annallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaikum ni'amahu. Tidakkah kamu melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan bagimu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, ya. Wa huwal ladzi khalaqa dabbatin, ya, faminhum may yamshi ala rijlaihi wa may yamshi ala batnihi wa minhum may yamshi ala rijlaini wa minhum may yamshi ala arba. Hewan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga adalah untuk kebahagiaan manusia. Ada yang diciptakan berjalan dengan perutnya, ada yang diciptakan berjalan dengan kedua kakinya, bahkan ada yang berjalan dengan empat kaki. Itu semua adalah untuk kepentingan manusia. Kurang sayang apalagi Allah sama kita? Dan kalau ternyata kasih sayang Allah kita balas dengan kemurkaannya, berarti yang salah adalah kita. Bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Jenal. Fadal Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana, itu satu penafsiran yang disampaikan oleh Ustaz Perdana, dan itu adalah juga penafsiran yang dilakukan oleh banyak para ulama. Tapi suatu hal yang menarik, Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi membedakan antara riyah dengan riyih. Riyah itu angin yang berada dari segala penjuru, atau lebih tepat lagi disebut dengan udara, sementara riyih disebut angin dari satu penjuru, atau lebih tepat kemudian dikatakan dengan badai. Kalau kita teliti lebih jauh, maka udara di sini juga bisa mengena. Ini suatu penafsiran kontemporer yang baru. Allah lah yang mengirimkan, Allah lah yang mengusahakan, Allah yang mengadakan udara sebagai kabar gembira di antara kita, dan itu wujud dari kasih sayangnya. Pendengar yang dimuliakan Allah, udara itu sungguh luar biasa. Manusia sampai saat ini dilarang untuk memiliki udara. Karena apa? Karena kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, ditahan diri kita untuk tidak bernapas hanya dalam hitungan detik atau menit, kita sudah wafat. Begitulah dahsyatnya udara itu, sehingga kalau ada manusia merasa dirinya hebat, coba tidak usah hirup udara Allah, apa yang terjadi kemudian? Dia akan mati. Sehebat apapun yang ada dia miliki, tidak bisa menggantikan udara yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah rahmatnya. Jadi rahmat di sini, penafsir dalam tafsir Kemenak juga menyebutkan hujan. Tapi kalau saya melihat sebagaimana semangat saya Muhammad Mutawalli Sa'arawi, udara itu lebih cocok untuk kita katakan sebagai rahmat Allah yang utama. Dia adalah kebutuhan primer dalam kehidupan kita. Baru kemudian datang air. Setelah udara, air. Jadi sangat sesuai apa yang disebutkan oleh Allah. Kebutuhan kita yang paling utama dalam hidup ini adalah udara. Setelah itu air, baru setelah itu makanan dan minuman. Nah, itu yang kita temukan di ayat 49 esok hari. Dari air tumbuh-tumbuhan, dari air hewan pun makan. Jadi di sini ada kebutuhan primer utama yaitu udara, primer kedua yaitu air, baru primer yang ketiga yaitu pangan. Ya. Pendengar yang dimuliakan Allah, inilah anugerah Allah yang luar biasa. Anzalna minas sama'i ma'an tahura, air yang begitu dahsyatnya yang tadinya tidak layak minum karena begitu asin dan pahitnya. Kita temukan di lautan dengan proses yang Allah lakukan. Dari sinar matahari kemudian naik ke atas, kemudian berubah menjadi awan, awan berubah menggelap, kemudian turun hujan di laut, di pegunungan, kemudian yang turun dari air yang ada di dalam awan itu berubah rasanya menjadi air yang fresh, segar, tahur, layak untuk berwudu, tahur, layak untuk diminum. Dia bukan saja bersih, bukan sekedar nazif, tapi tahur, mensucikan. Ada semangat spiritual dari air hujan itu. Ini adalah anugerah Allah yang luar biasa. Pendengar yang dimuliakan Allah, ini yang dapat kita sampaikan. Kembali ke Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Janal. Para pendengar rahimakumullah, sungguh merupakan satu kebahagiaan sendiri kita mampu untuk memahami tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita bisa merasakan kembali bagaimana seluruh fasilitas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan buat kehidupan kita ini adalah sesuatu yang begitu sangat hebat sekali dan bermanfaat buat kehidupan kita. Oleh karena itu, maka jangan sia-siakan semua ini. Oleh karena itu, jadilah manusia yang mampu tampil menjadi manusia yang memakmurkan kehidupan di atas permukaan bumi ini, bukan menjadi manusia-manusia yang malah melakukan pengerusakan dan penghancuran. Karena manusia-manusia seperti ini adalah orang-orang yang tidak beradab dan orang-orang yang tidak pernah memikirkan generasi-generasi mereka ke depan. Ketika satu pohon ditebang tanpa mempersiapkan pohon lain untuk tumbuh, maka itu artinya kita sudah menghilangkan satu pohon di atas permukaan bumi ini untuk dinikmati oleh anak cucu kita. Ketika kita melakukan pembuangan limbah yang akhirnya mencemari air, itu artinya kita sudah berusaha untuk membunuh generasi-generasi kita di masa-masa selanjutnya, anak cucu kita di masa-masa selanjutnya, karena tindakan dan sikap yang kita lakukan dengan mengurangi pasokan air bersih yang menjadi sumber kehidupan buat manusia. Oleh karena itu, ayat kita pada hari ini secara khusus dan juga di ayat sebelumnya secara umumnya memberikan satu gambaran kepada kita bagaimana kita harus menjaga kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Jadilah manusia-manusia yang menjaga keharmonisan alam semesta ini dengan cara memelihara, menjaga dengan baik, karena ini adalah sumber kehidupan kita dan ini semua adalah juga berguna dan sangat penting untuk kehidupan masa depan anak cucu kita dan juga generasi kita. Mari sambut tahun 2014 dengan semangat untuk memperbaiki, bukan semangat untuk merusak. Mari sambut tahun 2014 ini dengan semangat untuk menjadi orang-orang yang semakin dekat kepada Tuhan, kepada Allah, bukan menjadi orang-orang yang malah menjauh darinya. Mari sambut tahun 2014 ini dengan semangat untuk menjadi orang-orang yang melakukan hal-hal yang terbaik, bukan malah menjadi orang-orang yang berencana untuk melakukan tindakan negatif yang terlarang, yang sangat dikecam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.